Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan siapa? Hadis Aisyah dari Ummu Habibah. Ummu Habibah itu siapa? Ummu Habibah itu siapa? Hah? Mas Deko, Ummu Habibah siapa? Ojan, siapa Ummu Habibah? Istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Bintu Jahash, ada berapa? Banatu Jahash. Hah? Ada tiga, siapa aja? Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, Ummu Habibah bintu Jahash. Kalau Zainab binti Jahash itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Hamna itu siapa? Hah? Talha bin Abdullah. Masya Allah, betul. Nah, kemudian yang ketiga, Ummu Habibah itu siapa? Istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, punya tiga anak, semuanya berkah semua. Ya, diberikan suami yang baik semuanya. Ya, suaminya Rasul, yaitu Zainab binti Jahash. Hamna istrinya siapa? Talha bin Ubaidillah. Ummu Habibah Abdurrahman bin Auf. Taib, hadis ini hadis Ummu Habibah yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengalami istihadah. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, umkuthi qadra makanat tahbisuki haidatuki. Tahan selama haid kamu masih berjalan. Artinya tahan dari sholat. Tidak sholat, misalkan kebiasaannya berapa? 6 hari atau 7 hari, maka ditahan tidak sholat selama 6 atau 7 hari. Kemudian setelah bersuci, maka apa? Mandi. Hadis ini kata Imam Sunani rahimahullah, hadis dalil ala irja'il mustahadhah ila ahadil mu'arrafat. Dianjurkan bagi wanita yang istihadah, ya, istihadah ini keluar darah terus, bukan darah haid. Kebiasaannya misalkan di awal bulan 7 hari di awal bulan, ya, atau ada juga wanita yang pertengahan bulan, kebiasaan dia dari kecil, misalkan dari awal haid misalkan, atau ada yang akhir bulan dari awal haid misalkan. Nah, banatul jahash ini semuanya istihadah kebanyakan. Ketiga-tiganya. Ya. Ini kembalinya kepada apa? Sesuatu kebiasaan. Paham enggak? Ya, irja'ul mustahadhah ila ahadil mu'arrafat, mu'arrifat. Urf. Jadi kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Paham enggak? Ah? Paham enggak? Contoh yang lain, Abu Nabisa. Kebiasaan hukum, kebiasaan satu daerah bisa dijadikan sebagai hukum, ketetapan hukum. Ini kita udah belajar di usul fikih kemarin. Termasuk masalah istihadah. Kembalikan ke kebiasaannya. Ah, misalnya. Masalah safar, kebiasaannya satu daerah dari sini misalkan ke Bogor safar enggak? Ya safar. Karena safar jauh, karena Bogor jauh. Dari sini ke Serang safar enggak? Ya safar. Dari sini Pandeglang safar nggak? Ya safar. Dari sini Depok safar nggak? Ya safar. Contoh yang lain, Taufik, dua nih, istihadhah, safar. Yang ketiga, masalah, misalnya dia punya tiga istri. Tiga istri, mukafaahnya gimana? Membiayai istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Mukafaahnya gimana, uang bulanannya? Kembali ke uruf. Paham gak? Paham gak? Kembalinya ke uruf. Mau dia cantik, gak cantik, ya gak ada kasih pilih. Yang cantik segitu, yang jelek segitu. Ya, ibaratnya uruf. Uruf kebiasaan daerah itu. Jabotabek misalkan. Jabotabek juga beda-beda sekarang. Tangerang misalkan berapa? 1 juta misalkan. Ya kalau dia punya 4 istri kali 4. Jakarta. Jakarta berapa? Sekian misalkan. Ya kali 4 urufnya. Palembang berapa Palembang biasanya? Mas Rengga. Biaya hidup di Palembang. Murah 1000. Kampungnya murah. Murah 1000 berarti. Kali 4 istri, ya 2 juta berarti. Maksudnya itu. Itu kembali ke uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan daerah situ. Faham? Sama istihadhah, wanita juga kembali ke urufnya wanita. Kebiasaannya wanita. Faham enggak? Tadi apa? Istihadhah, terus sholat, masalah safar. Yang ketiga apa? Hah? Pembagian mukafaah istri, misalnya 4 istri. Dan yang lain sebagainya, kadang kalau enggak tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu uruf, al-uruf muhakkamah. Uruf itu bisa jadikan hukum. Apalagi yang keempat yang bisa ngasih contoh? Hah? Mahar juga. Ya. Ya kalau misalkan baca Quran atau kasih Al-Quran maharnya. Tapi kalau di Bugis, berapa Bugis? 100 juta. Waduh, kan repot ini. Kalau di Buton, kan. Berapa Buton? Semangka. Al-muhim al-uruf muhakkamah. Uruf itu bisa dijadikan sebagai hukum. Misalkan dua suami istri hendak bercerai. Ya, dalilnya apa? Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Manusia bisa dijadikan sebagai hakim. Utusan dari istri dan utusan dari suami sebagai hakim. Ya. Al-muhim itu apa? Masalah kembali lagi kepada istihadhah wanita. Ya, biasanya misalkan 5 hari, 6 hari atau haid yang dimaksud, ya afwan. Ya ayyamu 'adati wa 'arafta anna al-ma'rifat imma al-'adatu allati kanat laha qabla al-istihadhah aw sifatu ad-dam bi kawni aswad yu'raf aw al-'adatu allati lin-nisa min as-sitta al-ayyam wa sab'a aw iqbal al-hayadha wa idbariha kullu hadhi qad taqaddama fi hadits al-mustahadhah. Jadi bagi wanita yang istihadhah dikembalikan lagi ke adat kebiasaan dia. Sebelum kebiasaan kena istihadhah, kebiasaannya gimana? Ya, atau sifat darahnya masing-masing beda mungkin. Ya, kembalikan lagi ke wanita itu. Yang ketiga, harinya biasanya 6 hari atau 7 hari kena darah haid. Ya. Atau yang keempat, iqbal hayadhah wa idbariha. Kapan nih? Di pertengahan bulan, di awal bulan atau di akhir bulan? Ada 4 tuh. Ada 4. Ya. Kullu hadhihi ma taqaddama fi ahaditsil mustahadhah. Semuanya sudah dijelaskan dalam hadis-hadis masalah istihadhah. Fa bi ayyiha waqa'a ma'rifatul haid wal murad husulul dhann la al yaqin 'amilat bih. Jadi yang intinya adalah dia yakinnya gimana? Kekuatan keyakinan dia di mana? Bukan bukan absolut, tapi dia cenderungnya yang lebih kuatnya di mana? Sawang kana zat 'adatin aw la aw la kama yufidu itlaqul ahadith bal laysa al murad illa ma yahsul laha dhannun annahu hayd wa in ta'alladat al amarat kana aqwa fi haqqiha. Ya kalau seandainya ciri-cirinya ada 2-3 ya berarti lebih kuat lagi. Paham enggak? Dia udah paham nih ada 2 ciri atau 3 ciri yang dia pahami. Oh, berarti ini haid, ini istihadhah. Paham enggak? Berarti lebih kuat. Tsumma ta salatun nazal haid wajib 'alal ghusl. Dan dia kalau udah paham, misalkan udah selesai haidnya, ya, dan dia udah paham, perempuan udah paham, maka setelah itu dia harus mandi. Mandi apa? Bersuci, mandi haid, ya nih. Selesai dari haid. Tsumma tatawadda li kulli salatin atajma' jam'an suriyan bil ghusl. Ya, kemudian dia berwudu atau menggabungkan antara mandi dengan wudu. Wa hal la an tajma'al jam'a suri bil wudu wa hadha lam yarid bihi an-nass fi haqqiha illa annahu ma'lumun jawazu li kulli ahadin min ghairi. وَأَمَّا هَلْ لَهَا أَن تُصَلِّ النَّوَافِلَ الْوُضُوءَ الْفَرِيضَةَ هَذَا مَسْكُوتٌ عَنْهُ أَيْضًا وَلَا مُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. Bagaimana kalau dia sholat sunnah, sholat nafilah, boleh enggak dia dengan wudu sholat faridah atau mengikuti wudu yang sebelumnya? Ini juga maskut anhu aydan, ya, didiamkan, tidak dibahas. Ada sebagian yang khilaf, ulama mukhtalifun juga berselisih dalam masalah ini. Al-muhim intinya dia, wanita ini harus paham. Wanita ini harus paham. Paham apa? Tadi cirinya, kapannya, waktunya, ini warnanya, ya, 6 hari atau 7 hari. Dia harus paham ini semua. Ini masalah istihadhah. Jadi dia faham haid dan dia faham ini istihadhah. Nah, Allahu a'lam. Alhamdulillah.